السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita ingin membahas pembahasan yang baru. Setelah 3 pertemuan kita membahas tentang ilmu faraid, yaitu tentang pembagian waris. Ya, kita ingin memasuki pembahasan yang baru tentang pernikahan. Ada beberapa bagian dari pembahasan waris yang tidak kita bacakan, ya kita lewat dan kita lompat kepada pembahasan kitabun nikah. Tentunya para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata menikah, walaupun belum tentu sudah menikah ya. An-nikah secara bahasa berasal dari atau memiliki makna ad-dhammu wal jam'u. Artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Itu an-nikahu lughatan. An-nikahu lughatan bimakna ad-dham wal jam'. Menggabungkan dan menyatukan. Orang-orang Arab mengatakan tanakahatil asjar. Tanakahatil asjar, al-asjar artinya pohon. Yaitu idha tama yalat. Apabila mereka saling apa? Saling condong kepada yang lain. Wandhamma ba'duha ila ba'din. Apabila pepohonan itu bergabung satu dengan yang lainnya. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Jadi an-nikahu lughatan ad-dham wal jam'. Adapun dalam pengertian syar'an, dalam definisi agama Islam, pernikahan itu adalah aqdun yatadammanu ibahatal istimta'i kullin minaz zawjaini bil akhari alal wajhi al masyru'. Nikah dalam definisi syar'an adalah aqdun, dia akad yang terkandung di dalamnya, di dalam akad itu ibahatul istimta', kebolehan menikmati kullin minaz zaujaini, kedua belah pihak ya. Artinya kedua belah pihak itu dengan adanya akdun nikah keduanya boleh melakukan istimta' satu dengan yang lainnya, artinya bersenang-senang antara satu dengan yang lainnya, antara seorang pria dengan seorang wanita. Tadinya kan haram, tadinya tidak boleh. Dengan akad ini muncul ibahatu istimta', ya menjadi boleh melakukan istimta', yaitu bersenang-senang ala wajhi al masyru', ya tentunya dengan cara yang telah disyariatkan atau dalam bentuk yang telah disyariatkan. Artinya pernikahan disebut pernikahan li'annahu yajma'u baina syakhsaini. Kalau kita korelasikan antara makna secara bahasa lughatan dengan makna secara syar'an, kita simpulkan bahwa pernikahan disebut pernikahan li'annahu yujma'u baina syakhsaini, karena dikumpulkan di dalamnya antara dua orang. Wa yudammu ahaduhuma ilal akhar, digabungkan salah satunya kepada yang lainnya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wal Arab, orang-orang Arab itu tasta'milu lafzan nikahi bima'na al-aqd. Dalam tradisi orang Arab, kalau dikatakan nikah, maksudnya adalah akad. Ya akad, akad nikah ya, akdul, al-aqd. Ya. Wa bima'na al-wat'i wal-istimta', walaupun kadang kata nikah diartikan artinya adalah campur badan atau bersenang-senang. Lakin an-nikah haqiqatan yutlaku alal aqd, walaupun secara makna asalnya nikah itu, di kata nikah itu digunakan untuk menunjukkan akadnya. Wa yusta'malu majazan fil wata', dan itu kalau dimaksudkan sebagai campur badan itu adalah majas, ya. Secara hakikat nikah itu adalah al-aqd, ya. Wa amatu isti'malil qur'ani lil lafzin nikahi innama huwa fil aqd. Kata beliau, kalau kita membaca ayat-ayat yang menyebutkan kata an-nikah di dalam Al-Qur'an, maka umumnya itu adalah dimaksudkan sebagai akad, bukan campur badan. Artinya nikah dalam arti yang hakiki. Misalnya Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 49, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat, wahai orang-orang yang beriman, idza apabila, nakahtumul mu'minat, kalian menikahi al-mu'minat, wanita-wanita mukmin. Nikah di sini maksudnya al-aqd. Ya, al-aqd. Begitupun di ayat yang lain, ya. Fankihuhunna, ya. Maka fankihu ma tawbalakum, fankihu dari kata sama nikah, fankihu. Maksudnya lakukanlah akad dengan wanita yang kalian suka, ya. Masna wa thulasa wa ruba'. Itu kalau kita lihat nikah dari tinjauan bahasa atau tinjauan syar'i, ya, dari tinjauan bahasa dan juga dari tinjauan secara syar'i. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Man ihtaja ila an-nikahi min ar-rijali wa wajada uhbatan nudiba lahu." Barang siapa yang memerlukan, perlu, artinya dia memiliki kebutuhan untuk menikah, dan dia adalah seorang laki-laki yang memiliki uhbah. Uhbah itu artinya persiapan yang mencakup mahar, yang mencakup nafkah, pekerjaan, dan lain sebagainya. Barang siapa ihtaja, dia membutuhkan, artinya dia perlu yang namanya menikah itu untuk menjaga kesuciannya misalnya, untuk menjaga kehormatannya, dia sudah perlu kepada pernikahan itu. Dalam kondisi lahu uhbatan, dia juga sudah memiliki persiapan, ya. Persiapan ini kata beliau mahar, kiswah, maskan, nafkah, itu namanya uhbah. Uhbah itu mencakup maharnya, kiswah pakaian, maskan tempat tinggal, nafkah, ya nafkah, kewajiban nafkah. Maka dalam kondisi ini, yaitu kondisi seseorang ihtaja ilan nikah, dia perlu untuk menikah, merasa perlu untuk menikah, dan dia memiliki uhbah atau persiapan untuk menikah, nudibalahu. Di dalam kondisi yang pertama ini, maka disunnahkan untuknya menikah. Maksudnya hukum menikah bagi orang tersebut adalah sunnah. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika mengomentari kondisi yang pertama ini, beliau berkata, lima min dhalika, lima fi dhalika, min tahsini lidinihi. Tahsin, bukan tahsin. Berbeda ya. Berbeda antara menggunakan sa dengan so. Ya. Kalau di sini menggunakan so. Lima fi dhalika, min tahsini lidinihi. Karena dengan menikah dia bisa menjaga agamanya. Artinya agama dalam dirinya. Agama memiliki aturan agar manusia menjauhi perzinahan. Bagaimana cara dia menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada perzinahan? Untuk menjaga agama dalam dirinya, dia menikah. Wastibqa'i linnasli wa hibzi linnasabi wasti'anati ala masalihid dunya wal akhirah. Dan di dalamnya, di dalam pernikahan itu ada istibqa'u linnasl, regenerasi bagi manusia. Begitupun di dalamnya ada hibzun nasab, menjaga nasab. Dan di dalamnya ada tolong menolong atas kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya, maka dalam kondisi ini seseorang butuh untuk menikah, lalu dia memiliki uhbah, yaitu memiliki persiapan, nudiba lahu an-nikah. Dalam kondisi itu disunnahkan dia untuk melakukan pernikahan. Wa man ihtaja, ini kondisi yang kedua. Barang siapa yang ihtaja, dia perlu untuk menikah. Dia ada keinginan, dia membutuhkan yang namanya pernikahan. Wa faqadal uhbata, wa faqadal uhbata. Tetapi di waktu yang sama dia tidak memiliki persiapan. Ya, mencakup nafkah, mencakup mahar, mencakup kiswah, mencakup maskan dan lain sebagainya. Nudibalahu tarkuhu. Ya, yang dianjurkan untuk orang seperti itu, yang dia ingin menikah tetapi dia belum memiliki persiapan yang minimal, maka yang utama untuknya adalah meninggalkan pernikahan. Artinya dia hendaknya kembali mempersiapkan diri agar lebih matang di dalam menyongsong pernikahan. Wa yukassir syahwatahu bisawm, dan hendaknya dia bisa mengendalikan syahwatnya. Tentunya dia ingin menikah karena ada syahwat, tetapi dia tidak memiliki uhbah. Ya, tidak memiliki uhbah. Uhbah itu tidak harus menggambarkan dia kaya. Ya, tidak harus didefinisikan dia kaya. Tetapi ada sesuatu yang bisa dia gunakan untuk memberikan nafkah. Ya, baik itu berupa kiswah ataupun maskan. Ya, kiswah artinya pakaian. Ya, maskan tempat tinggal, ada mahar dan lain sebagainya. Profesor Dr. Mustafa Dib, hafizahullah ta'ala berkata, Adapun dalil dari apa-apa yang sudah kita bahas, ya, dua kondisi sebelumnya, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih. Dan nikahkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, kata Allah, dan orang-orang yang saleh dari hamba sahaya kalian, laki-laki ataupun perempuan. Iyakunu fuqara, kalau mereka adalah orang-orang yang fakir, ya, orang-orang yang kesulitan secara ekonomi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya. Di ayat yang lain, surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kekuasaan Allah, yaitu Dia ciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan. Jadi Allah ciptakan pasangan hidup. Litaskunu ilaiha, agar kamu merasa tenang di sisinya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu rasa cinta dan sayang. Inna fi dhalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di dalam hal itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir. Di ayat yang lain, surat An-Nur ayat 33, ini menjadi dalil bagi yang sanggup, artinya dia membutuhkan pernikahan tetapi dia belum mampu secara standar minimal, ya, maka Allah berfirman kepadanya. An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Hendaklah menahan dirinya, yaitu berlaku iffah, orang-orang yang belum sanggup untuk menikah sehingga Allah memberikan kecukupan untuknya dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dari hadis, para pemirsa Niaga TV, Imam Al-Bukhari begitupun Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, qal, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam shibaban atau shababan, mohon maaf ya, shababan la najidu syai'an. Ya, kami bersama Nabi sedangkan kami adalah para pemuda, syabab, syababan, pemuda, yang kami tidak mendapatkan harta untuk menikah. Faqala lana Rasulullah, maka Rasulullah bersabda kepada kami, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a al-ba'a falyatazawwaj, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka menikahlah. Ya, barang siapa yang sudah sanggup menikah, maka bernikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena dengan menikah akan membantu kita menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shaum. Dan barang siapa yang belum sanggup menikah, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija'un. Karena berpuasa akan menjaga dia, akan menjadi perisai penghalang dia dari yang namanya perzinahan. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un arba'u min sunanil mursalin, empat hal yang termasuk ke dalam sunnah-sunnahnya para rasul, Yang pertama adalah al-haya, yaitu malu. Al-haya, sifat malu. Yang kedua at-ta'attur, menggunakan minyak wangi. Yang ketiga as-siwak, yaitu bersiwak, membersihkan gigi. Dan yang keempat, ya, an-nikah, dan menikah. Jadi empat ini adalah sunanul mursalin. Memiliki rasa malu, senang menggunakan minyak wangi, as-siwak, membersihkan gigi, wan-nikah, dan juga menikah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Para pemirsa niagati firahimakumullah, lalu Ibnu Naqib berkata, wa man lam yahtaj ila nikahi, barang siapa yang merasa belum mendesak nikah, artinya dia bisa secara mati, maka dalam kondisi ini makruh dia melakukan pernikahan. Pertama, dia belum membutuhkan pernikahan itu pada waktu tersebut. Di waktu yang sama dia belum memiliki uhbah, belum memiliki perbekalan yang cukup, maka dalam kondisi ini makruh dia melakukan pernikahan. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan ini berkata, lima fihi min altizami ma la yaqdiru ala alqiyami bihi min ghairi hajatin. Karena dia telah melazimkan dirinya, mengharuskan dirinya atas sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan dan dia pun tidak butuh. Ya. Artinya dia merasa saya ingin fokus dulu menyelesaikan SMA, misalnya masih SMA. Walaupun dia balik sejak 4 tahun, 5 tahun yang lalu dia sudah balik. Dia katakan saya masih biasa saja kok, masih normal-normal saja. Keinginan untuk itu pun biasa saja. Lagian belum ada uhbah. Saya belum punya materi ya untuk sekedar mahar ataupun kiswah pakaian atau maskan, yaitu tempat tinggal, nafkah. Maka dalam kondisi ini di mana dia belum membutuhkan dan dia juga tidak memiliki uhbah atau persiapan, maka kuriha, dimakruhkan untuknya menikah. Karena memang tujuan pernikahan itu bukan hanya sekedar jima ya, tetapi lebih dari itu ada tujuan yang lain yang lebih besar. Wa in wajadaha, tetapi jika dia memiliki uhbah, wajadaha ay wajada al uhbah. Tetapi kalau dia wajadaha memiliki uhbah, wala mani'a bihi min haramin wa maradin daimin lam yukrah, dan tidak ada penghalang ya, baik itu penghalang yang sifatnya dia sudah pikun atau dia punya sakit yang sifatnya tetap, tidak ada penghalang, maka dalam kondisi itu lam yukrah ya, lam yukrah, tidak dimakruhkan. Artinya dia sudah punya kemampuan, walaupun dia keinginannya belum terlalu besar, tapi kalau dia ingin menikah maka tidak makruh hukumnya. Walakin al-ishtighalu bil ibadati afdal, kata beliau, akan tetapi menyibukkan diri dengan ibadah ya lebih utama. Fa in lam yata'abbadu fan nikahu afdal, tetapi kalau dia tidak gunakan umurnya itu untuk menikah, untuk beribadah ya, maka menikah saja dalam kondisi itu. Baik. Wa ammal mar'atu, adapun wanita, fa in ihtajat ila nikah nudiba laha. Apabila seorang wanita telah membutuhkan menikah, dia perlu untuk menikah, maka dianjurkan dia menikah. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, bi an tujiba ilaihi idza khutibat, itu bisa dipahami dalam bentuk seorang wanita menerima ketika ada yang melamar. Bentuknya adalah dia terima kalau ada yang melamar. Au tatlubu min waliha an yas'a fi tazwijiha. Atau dia bisa meminta kepada walinya, ayahnya, agar menikahkannya. Wa dzalika idza 'alimat min nafsiha al-qudrata 'ala al-qiyami biwajibi haqqiz zauj. Dan itu bisa dilakukan ketika seorang wanita tahu bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suami. Hadza wala haraj, ya. Dan tidak ada dosa, tidak salah juga sebenarnya, kata beliau. An tu'ridha nafsaha 'ala man wasaqat bi dinihi wa khuluqihi. Kata beliau, atau tidak ada celah sebenarnya seorang wanita itu, kata beliau di sini, menawarkan dirinya kepada seseorang yang dia percaya kepada kebaikan agamanya dan kebaikan akhlaknya. Wala yu'tabar dzalika safahan minha. Itu tidak dianggap sebagai satu kebodohan. Dan juga tidak dianggap satu kecerobohan. Wal qudwatu fi dzalika ulaikan niswah al-karimat min sahabi an-nabi. Dan yang menjadi teladan dalam hal itu adalah para wanita mulia di kalangan para sahabat. Allawati, yang mana mereka itu aradna anfusahunna alaihi sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka dahulu yang menawarkan dirinya dalam arti untuk dinikahi, bukan menawarkan dalam arti yang negatif, ya, tetapi dalam arti yang positif, dalam arti bahwa dihalalkan dengan cara yang benar, ya, ada akad nikah di dalamnya, ada hak dan kewajiban di dalamnya. Itu kata beliau, itu bukan celah, itu bukan aib, ya, itu bukan kehinaan, karena yang pernah melakukan itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, wanita-wanita terbaik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, karena kita akan kembali lagi setelah beberapa selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo di kota-kota terdekat Anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir, dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Mau membuat bapau atau usaha bapau dengan proses produksi yang lebih mudah? Gunakan alat pembuat bapau manual MKS BP03 dari Maxindo. Dengan fungsi presnya itu membentuk cekungan pada adonan bapau untuk memudahkan pengisian bahan, dan fungsi untuk menutup serta memadatkan adonan sehingga menjadi bapau yang siap dimasak. Proses produksi lebih cepat dan hasil bapau lebih rapi. Dilengkapi dengan 3 ukuran tres untuk mengakomodir berbagai tipe dan ukuran adonan bapau, material food grade dan awet, mudah dioperasikan dengan desain elegan, dapat dipasang di atas meja sehingga lebih memudahkan penggunaan, handal, dan berkualitas. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin penggiling cabai Agrowindo. Untuk menggiling dan menghaluskan cabai serta bumbu basah dengan tingkat kelembutan yang bisa diatur sesuai kebutuhan. Digunakan dalam usaha penggilingan cabai, pembuatan sambal, dan produksi bumbu dapur pada skala usaha dengan fitur dan keunggulan. Terbuat dari material berkualitas, menggunakan penggilingan dari grinder, desain kompak untuk menunjang produksi secara kontinu. Hasil lebih lembut, halus, dan maksimal. Mudah mengatur tingkat kelembutan. Hasil penggilingan akan langsung keluar segera setelah bahan dimasukkan. Handal dan menguntungkan. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Wa qur rabbi zidni ilma. Di kesempatan yang kedua ini, sebagaimana biasa kami mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami. Ada layanan dan ada juga layanan telepon dan pesan singkat. Ada pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema. Kakek saya, Allahu yarham, diberikan kepercayaan oleh seseorang memegang tanah wakaf yang sertifikat tanah atas nama kakek saya. Dan siapa saja boleh membangun rumah dengan syarat tidak permanen. Apabila sudah ada rezeki, orang-orang akan pindah. Tapi anak-anak dari kakek saya masih tetap tinggal di sana. Karena kakek saya sudah meninggal, sekarang paman saya yang memegangnya. Kebetulan lokasi tanah berada di pinggir pantai dan jalan raya. Karena sekarang pemerintah di sini sedang melakukan perluasan jalan raya. Tanahnya masuk dalam ukuran jalan raya dan pemerintah memberikan ganti rugi. Yang mau saya tanyakan, dari uang ganti rugi tanah tersebut, paman saya mau membeli peralatan walimah untuk disewakan dan hasilnya dikembalikan ke masjid yang ada di tanah wakaf tersebut. Dan paman saya juga mau membeli sejenis tempat duduk besar yang orang di sini biasa juga untuk tempat duduk tamu yang terbuat dari bambu dan untuk memandikan jenazah. Tapi ditaruh di pekarangan rumahnya sendiri. Apakah boleh seperti itu? Allah alam bisawab, ya, tentunya sesuatu yang sudah diwakafkan, maka harta yang diwakafkan itu digunakan sesuai dengan syarat yang disebutkan di dalam wakaf tersebut. Dan kalau kita lihat dari pertanyaannya, syaratnya adalah boleh membangun rumah di situ, tetapi tidak boleh permanen. Artinya kalau nanti sudah punya rezeki harus dibangun di tempat yang lain, tidak di situ. Maka itu harus diikutin sebagai satu ketentuan. Al-muslimuna ala syurutihim, kata Nabi. Orang Islam itu adalah di atas syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Selama tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal. Oleh karenanya harus komitmen. Kalau itu memang tanah wakaf, ya sudah, kita tidak bisa membangun rumah secara permanen dan harus ada komitmen bahwa kita tidak tinggal di situ, apalagi mewariskan harta itu kepada anak keturunan, karena itu memang adalah tanah wakaf. Lalu bagaimana kalau terjadi perluasan tanah? Tentunya uang itu kan proyek pemerintah, perluasan jalan. Maka uang dari tanah itu harus digunakan untuk kemanfaatan tanah tersebut. Ya, entah tanahnya diperluas ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, ke depan atau ke arah yang lain, kalau menurut saya. Tetapi kalau dibelikan, mohon maaf, kursi, ditaruhnya pun di depan rumah misalnya, ini kalau menurut saya rentan dengan istilah zaman sekarang, conflict of interest, yaitu konflik kepentingan pribadi. Itu menurut saya lebih baik dihindari, untuk menghindari adanya fitnah. Dan manusia ya punya kecenderungan menyukai dan ingin memiliki harta. Oleh karenanya kita harus benar-benar hati-hati di dalam menyikapinya. Ya, ada baiknya kita sampaikan dengan baik bahwa secara hukum syariat, kalaupun ada bagian yang terjual dengan terpaksa karena memang itu adalah proyek negara, lebih baik dikembalikan lagi dalam bentuk memperluas tanah ke arah yang lain misalnya, agar itu tetap menjadi tanah wakaf yang diperuntukkan sesuai dengan apa yang diakadkan di dalam akad wakafnya tersebut. Allahu a'lam. Saya jualan nasi bareng ibu saya. Dan tinggal sama ibu dan kakak saya yang qadarullah mohon maaf para pemirsa Niaga TV. Tinggal sama ibu dan kakak saya yang qadarullah janda. Kakak saya kerja sebagai baby sitter karena ingin mendapatkan penghasilan lebih untuk biaya sekolah kedua anaknya. Kakak saya sambilan mau jual gas dan tong kosong yang dipakai untuk jualan punya ibu saya. Kakak saya beli gas pakai uangnya sendiri, tapi sebagian dari gasnya saya yang pakai, saya beli karena saya jualan nasi di rumah. Saya mau tanyakan bagaimana hukumnya kakak saya mendapatkan keuntungan dari jual gas yang tong punya ibu saya dan saya pakai dengan cara beli ke kakak saya. Bikin saja akadnya kerjasama. Akadnya misalnya tabungnya adalah milik ibu, orang tua, lalu yang menjualnya tabung, sekedar tabung kan enggak bisa juga dijual. Harus ada isinya. Ya, jadi bagi hasil, dibuat saja akad bagi hasil, tinggal nanti disepakati berapa persen untuk ibu ya sebagai pemilik tabung, dan berapa keuntungan untuk si anak ya dari hasil penjualan isi tabung tersebut ya. Apa hukumnya, boleh kakak saya mengambil keuntungan karena kami tinggal serumah dan biaya makan kami dari hasil jualan nasi? Maka bersama ya, artinya nanti kalau kakak sudah punya pemasukan, maka kebutuhan hari-hari ya semuanya kumpul uang, kakak kasih uang berapa kebutuhan kita dalam satu bulan, misalnya 1 juta dari kakak, 1 juta dari saya, 1 juta dari ibu, 1 juta misalnya. Kalau memang ibu ada pemasukan, maka dikumpulkan sesuai musyawarah berfirman wa amruhum syura bainahum, dan mereka itu menyelesaikan masalah mereka dengan musyawarah. Allah alam bissawab. Dulu anak saya meningkat ijab kabulnya diwakilkan ke orang lain. Ayahnya ada di sampingnya, alasan dia enggak berani mengucapkan akad jadi diwakilkan dan membayarnya. Jadi apakah saya ijab kabulnya? Saya takut tidak sah. Allah alam bissawab. Kalau memang ayah sudah mewakilkan misalnya ke penghulu atau kepada wali yang lain, maka Allah alam bissawab yang dijelaskan oleh para ulama tidak masalah ya, ayah mewakilkan akdun nikah kepada yang lain, entah itu wali yang lebih jauh misalnya atau kepada petugas KUA misalnya. Apakah masih ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Ya, Bapak. Ini sekarang lagi heboh ini masalah pijat yang satu. Ada salah satu ikhaja mengatakan bahwa itu ya karena pertumbuhan yang baru-baru mikirnya itu. Ya, cara-cara itu Jilbab Syari yang penting menyukui Aulia Gagang. Nah, gimana kalau ini postur kalau gagang berarti untuk tubuh-tubuh dan bokong itu otomatis gimana kelihatan nih? Baik, Bapak. Jadi yang ini ada yang gimana, Bapak, untuk awal kebatan? Baik. Pemirsa dimanapun Anda semua berada, nah, itu sudah pernah kita bahas di pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwasanya auratun nisa jami'u badaniha, aurat wanita itu adalah seluruh bagian dari tubuhnya. Maka semaksimal mungkin ya seorang wanita menutup pakaiannya ke seluruh bagian tubuhnya kecuali wajahnya dan tangannya ketika dia sedang sholat, itu wajib dibuka, ya itu wajib dibuka. Oleh karenanya pakaian muslimah itu memiliki kriterianya, misalnya menutupi seluruh bagian auratnya, dia tidak tipis tapi tebal, dia pun tidak ketat, ya. Jadi menutup seluruh bagian yang harus ditutup, lalu tidak tipis alias tebal bahannya, lalu tidak transparan alias apa namanya, warnanya bukan, kalau yang kena cahaya matahari nanti terlihat bagian tubuhnya, itu tidak diperbolehkan, ya. Dan banyak di antara muslimah yang saya lihat masih seperti itu. Begitupun bukan libasus syuhrah, bukan pakaian yang sifatnya apa namanya kesombongan, berbangga-bangga, ya. Dan yang kelima adalah la yushbihu libasar rijal, tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki karena Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, atau sebaliknya perempuan yang menyerupai laki-laki, itu dilarang. Ya, begitupun nanti ada aturan terkait dengan tidak menggunakan minyak wangi, ya. Dan Allah jelas berfirman di surat Al-Ahzab, ya, ayat 59, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah wahai nabi kepada istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada wanita-wanita muslimah, agar mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Ya, kalau nanti pemirsa Niaga TV buka Quran terjemah Kementerian Agama, di situ ada catatan kaki terkait dengan jilbab. Jilbab itu pakaian kurung yang menutupi bagian kepala dan seluruh bagian tubuh. Ya Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada ustaz yang mengatakan ruh orang yang sudah meninggal tiap malam Jumat berjajar di langit dunia dalam keadaan sedih, minta didoakan keluarganya yang masih. Wallahu alam bisawab, itu perkara gaib. Itu adalah perkara gaib. Sedangkan perkara gaib dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah haruslah didasari oleh dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Dan saya secara pribadi belum pernah mendengar ada hadis yang menjelaskan perkara tersebut, yaitu bahwa ada ruh yang pulang atau berjajar di langit setiap hari Jumat. Allah alam bissawab.